dinding nurani. Teriknya semakin ku rasakan. Coba mengusik lamunan. Oh, tentang sang bocah yang ramah menawarkan koran, membawa berita yang sama. Seperti tak ada berita cerita damai yang hilang. Oh, setiap ku baca merah darah sia-sia, perang menjadi dagangan, tak ada cerita.